بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد maka ayo ikhwah yang semoga Allah melindungi kita dari segala keburukan makhluknya. Kita lanjutkan pembahasan mulakhas faidul lugha arabiyahnya juz yang kedua sampai pada pembahasan jamak tafsir, ya, tepatnya poin yang kedua ya. Poin yang kedua ya kan. Ya. Mau enggak catatan ya? Malhudhah bagi jamak tafsir yang kedua. Catatan yang kedua. Himbauan. Nah, di sini beliau katakan qada yakunu li nafsil kalimati akthar min jam'in. Jadi qada yakunu li nafsil kalimati akthar min jam'in. Fa hunaka 'adadun kabirun min as-sifati lil mudzakkaril 'aqili tajma'u jam'a mudzakkar tajma'u jam'a mudzakkarin saliman litawafuri. Iya ini ya, benar. Sampai sini kan? Iya. Kok kayak udah dibaca ya? Belum ya? Litawafuri syuruti hadzal jam'i fiha. Kama tajma'u aydan jam'a taksirin. Mithlu katib wa 'amil wa 'aqil. Apa nih bacaannya nih? Setelah wa'aqil itu. Wa'afiyun. Musyaddadah ya? Litasydid ya? Iya ya. Berarti wa'afiyun ya. Ya karena memang kalau ini isim manqus enggak mungkin ada ya-nya kan. Ya berarti wa'afiyun ya. Berarti musyaddadah. Wawafiyun ila akhirih. Fayumkinu jam'uha jam'a mudhakkarin saliman fanaqulu katibuna wa'amiruna wa'aqiluna wawafiyuna ila akhirih. Kama tajma'u aydan jam'a taksirin fanaqulu katabahu فنقول كتابة وكتاب عمالة وعمال أقلاء أوفياء أوفياء إلى آخره. Jadi begini kesimpulannya ya, di himbauan nomor 2 ini beliau mengatakan terkadang satu kalimat itu bisa punya banyak jamak. Satu kalimat itu bisa punya banyak jamak. Maksudnya satu isim mufrad itu bisa beberapa memiliki beberapa jamak. Maka di sana terdapat bilangan yang besar dari sifat-sifat untuk mudzakkar aqil ya, fa hunaka 'adadun kabirun. Adad, bilangan ya. Ya, banyaklah maksudnya intinya. Fahunaka adadun kabirun. Ya. Maka di sana ada bilangan yang cukup besar, ya. Bilangan yang besar atau ya banyaklah kita katakan. Banyak sekali. Adadun kabirun. Bisa juga ya banyak sekali. Maka di sana terdapat banyak sekali gitu ya. Ya bisa ya. Maka di sana terdapat banyak sekali. Ya, daripada isim-isim sifat untuk mudzakkar yang berakal yang dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim karena dia memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim dan dijamakkan juga kepada jamak taksir ya, dan dijamakkan juga kepada jamak taksir. Jadi di sana terdapat banyak sekali ya, banyak mufradat berupa kata sifat yang untuk mudzakkar aqil yang bisa dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim dan juga bisa dijamakkan kepada jamak taksir. Contohnya seperti kata katib ya. Katib adalah minas sifati lil mudzakkaril aqil ya. Kita sepakati ini bahwa katib adalah minasifati lil mudzakkar minasifati lil mudzakkaril aqil. Amil juga demikian. Minasifati lil mudzakkaril aqil. Kenapa kita katakan katib dan amil adalah as-sifat? Ya karena memang min waznil ya min wazni fa'il ya ataupun min sighati ismi fa'il. Selain daripada itu juga aqil, juga wafiyun, juga talib. Jadi talib itu juga minasifati, minasifati lil mudzakkaril aqil. Mungkin walau ya, walau talib itu terkesan seperti jenis, tapi sebenarnya talib itu sifat. Yang jenis itu rajul baru jenis ya, laki-laki itu baru jenis, perempuan itu baru jenis. Tapi pelajar ataupun talib yang dalam bahasa Arabnya itu sifat. Ya, jadi kata talib itu sifat. Ya, karena berwazankan fa'il yang itu merupakan sighah isim fa'il. Ila akhirihi. Fayumkinu jam'uha jam'a mudzakkarin saliman. Maka mungkin menjamaknya, penjamaannya, ya ini penjamaan katib, amil, aqil, wafiyun dan yang lainnya. Maka mungkin menjamakkannya kepada jamak mudzakkar salim. Jadi jam'a, fayumkinu jam'uha jam'a. Jam'a berarti nasab karena dari dari jam'uha ya. Jadi fayumkinu jam'uha jam'a. Jadi jam'u masdar yang beramalan seperti fi'ilnya. Fayumkinu jam'uha jam'a mudzakkarin saliman. Fanaqulu ya, sehingga kita katakan katibuna, amiluna, aqiluna, wawafiyuna ila akhirihi. Kenapa kita bisa jama'kan katib, amil, aqil, wafi kepada jama' mudzakkar salim? Karena tawafur syurut, ya, karena tawafur syurut, terpenuhinya syarat. Kama tajama'u aydan jam'a taksirin fanaqulu katabah wa kutab dan seterusnya. Sebagaimana mungkin juga dijamakkan kepada jamak taksir. Nah, ini bukan tajamau ya, salah lah kita bacanya. Kok enggak antum kritisi? Kama tujma ya. Kama tujma'u aydan jam'a taksirin. Nah ya. Kalau ada yang salah di apa aja ya? Diprotes aja. Kama tujma'u aydan jam'a taksirin fanaqulu katabah wa kuttab. Sebagaimana mungkin juga untuk dijamakkan kepada jama' taksir. Maka kita katakan katabah. Jadi maksudnya katib tadi itu bisa kita jamakkan kepada jama' katabah. Atau bisa kita jamakkan kepada jama' kutab. Nah katabah jama' apa ini? Jama' taksir. Kutab jama' apa? Jama' taksir loh. Jadi jama' taksirnya ada dua. Iya. Begitulah dia. Jadi punya satu jamak mudzakkar salim, punya dua jamak taksir untuk kata katib. Jadi kalau ditanya apa jamak dari katib, bisa katibuna, bisa katabah, bisa kutab. Begitulah dia. Tiga jamak. Ya, ada tiga jamak. Amil. Apa jamak amil? Bisa amiluna, bisa amalah, bisa ummal. Mungkin yang amalah ini sekilas kita akan mengira ini masdar. Tapi ternyata ini adalah jamak taksir daripada amil yang berarti ini ngandung pelaku ya. Maksudnya maknanya mengandung pelaku gitu. Iya. Ataupun ummal. Kemudian untuk aqil, maka apa jamak daripada aqil? Bisa aqiluna, bisa uqala. Lalu apa jamak dari wafi, wafi? Maka bisa wafiyuna, bisa aufiya, dan yang lainnya. Yaitulah himbauan nomor dua ini. Lanjut ke himbauan nomor tiga terakhir, malhudah yang terakhir. تشمل الأبيات الثلاثة الآتية أمثلة لأوزان جموع الكثرة وعددها 17 علما بأنها لا تتضمن صيغ منتهى الجموع bait. Tiga bait berikut ini yeah. Al-abyat jamak dari baitun yeah, tapi baitun yang dimaksudkan di sini bukan rumah ya. Bait. Yeah. Karena kata bait kayaknya sudah kesadur juga ke dalam bahasa Indonesia ya. Yeah. Yeah, berbait ya, ataupun bait-bait gitu. Ungkapannya berbait ya. Bersaja ya. Bahasa Indonesia apa? Saja ya. Saja ya, Mas. Saja ya. Baik, jadi tiga sajak berikut. Oh iya, sajak. Itu apa bedanya sih sajak? Terus kan ada juga tuh yang satu lagi pantun. Nah, itu lain. Itu apa bedanya itu? Lain kan? Hah? Oh. Nah, kalau itu oh iramanya beda ya. Birama. Oh, birama. Ujungnya ada yang sama. Ada abi, ada aa. Oh, itu pantun. Kalau saja beda lagi. Isinya pun beda. Aja ngawur aja. Oh, ngawurnya. Oh, itu saja ya. Pantun tuh lebih kan pantun tuh kan tertinggi, pantun komedi, kalau saja tuh romansa. Betul gitu ya. Berarti kalau kayak kata-kata pepatah itu masuk ke kategori saja ya. Oh, lain lagi itu. Lain lagi ya. Ya ya, perlu saya pelajari lagi kayaknya. Baik. Ya, saya pun enggak tahu nih bahasa Indonesia dari baitun ini apa ya. Kita anggap aja lah saja ya. Jadi tiga saja berikut ataupun tiga bait berikut ini itu mencakup contoh-contoh ya, mencakup permisalan-permisalan bagi wazan-wazan jamak kathrah. Ya, kemarin kan kita sudah tahu ya bahwa jamak taksir itu terbagi kepada dua, ada jamak qillah, ada jamak kathrah. Nah, jadi kata beliau, bait-bait tiga bait berikut ini, ya, tiga bait berikut. Berikut muncul dari mana, Mas Ridwan? Kok saya bilang berikut pula? Ya, saya kan tadi bilang tiga bait berikut ini itu berikut muncul dari mana? Kok bisa ada berikutnya? Katanya emang lagi nyari, lagi baik. Dari mana kira-kira munculnya berikut? Amsilah. Dari amsilah? Enggak. Muncul dari mana, Mas Bulam? Iya, muncul dari Al-Atiyah. Ayat-ayat. Enggak, bukan ayat. Al-Atiyah, lain ya. Lain, Atiyah dengan ayat ya. Atayati, ya. Berasal dari kata Atayati. Surah apa nih, Mas Rayyan? Al-Atiyah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Surah isim fa'il. Tapi kenapa harus pakai ta' marbutah? Iya, karena mu'annas ya. Baik, jadi al-atiyah. Al-abiyat as-salasa. Al-abiyat as-salasa. Al-abiyat itu tadi mufradnya adalah apakah baitun mu'annas? Tapi jamaknya mu'annas. Ya, tapi karena dia bentuk jamak maka pakai al-atiyah gitu ya. Ya, baik. Jadi karena al-abiyat itu bentuk jamak maka al-atinya pakai mu'annas, berarti al-ati, al-atiyani, ya kan gitu ya, al-ati, al-atiyani, kemudian Al-ati, al-atiyani kemudian. Ayo, ayo, ayo. Al-ati, al-atiyani kemudian, Bang Budi. Mas Santo. Al-ati, al-atiyani kemudian. Al-atuna, setuju Mas Gulam. Al-ati, al-atiyani, al-atuna. Begitu. Setuju. Pak Saif setuju. Ya, baik. Pak Rudi setuju. Mas Rayyan. Ya, al-atuna. Hah? Iya, yang mutakar. Al-atuna ya. Kenapa Mas Gulam? Berkumpulnya aslinya al-atiyuna gitu. Al-atiyuna. Hah? Al-atiyuna. Al-atiyuna. Al-atiyuna. Aslinya al-atiyuna. Nah, kemudian wau pakai wau sama ya. Hah? Hah? Pokoknya diganti dengan ya. Ya. Kenapa harus dihilangin? Kalau diganti ke huruf ya, maka kan enggak mana yang sukun? Kan yang beratnya pertama berat Ustaz, hilangkanlah harfnya. Oh. Ah, oh, ah, berarti oh karena berat dihilangkan harokahnya. Oh, kemudian terus? Ya. Terus? Ah. Ah. Ah. Baru. Wow, ada bertemu dengan ya, wownya tidak tidak. Baik. Anda berarti lupa sama kaidahnya ya. Di situ dikatakan apabila terhimpun waw dan ya dalam satu kalimat sementara yang pertama dari keduanya sementara yang pertama dari keduanya berharokat atau sukun? Iya. Marwiyuna kan? Marwiyuna. Nah, terhimpunnya waw dan ya dalam satu kalimat sementara yang pertama dari keduanya itu berharokah. Ya, enggak harus. Pokoknya yang pertama dari keduanya itu berharokah. Ya, intinya harus yang pertama tidak kedua-duanya dalam keadaan sukun. Jadi kalau kedua-duanya dalam keadaan sukun ya enggak berlakulah kaidahnya. Kan enggak berlaku kaidahnya. Al-atuna. Jadi berarti disukunkan kemudian ketemu dua sukun lalu dibuang ya-nya baru didhammahkan. Ya. Ya begitulah ya. Silakan lihat aja di apa namanya di tasrifan Al-Qadhi ya. Al-Qadhi, Al-Qadhiyani, Al-Qaduna. Al-Qadhiyatu, Al-Qadhiyatani, Al-Qadhiyatu. Ya, begitulah dia. Jadi, Al-Ati, Al-Atiyani, Al-Atuna, Al-Atiyatu. Makanya di sini pakai Al-Atiyatu. Tapi saya punya pertanyaan lagi. Al-Abiyatu, Salasatu. Jadi kan di sini jamak taksir, makanya lah pakai Al-Atiyatu. Ya, Al-Atiyatu. Nah, tapi kenapa enggak as-salasu? Kok as-salasatu? Bang Budi. Kenapa kok as-salasatu? Kok enggak pakai as-salasu? Kan memang ada dua bilangan itu. Ada as-salasatu, ada as-salasu. Kenapa pakai yang salasa? Kok enggak pakai salas? Iya. Yeah. Karena sebelah-sebelahnya mu'annas. Bukannya justru kebalikan. Kebalikannya pasangnya. Iya. Misalnya ini kan mengikuti asli mufrad baitun mujakkar, makanya dia pakai yang muannas salah satu. Makanya pakai salah satu dia. Makanya dia pakai salasa. Ah, dia mengikuti yang asli mufradnya. Dia ngikut mujakkar baitun. Heeh. Jadi dia masalahnya salah satu. Terus kenapa al-atiyahnya pakai al-atiyah kok enggak pakai al-ati? Pak Rudi, ini as-salasah. Pak Rudi, kenapa as-salasah kok enggak pakai as-salas? Karena ini mungkin 1 sampai 3 enggak berubah dari. Iya, maksud saya kenapa pakai as-salas? Kok pakai as-salasah? Nah, hah? Ya, karena? Oh, karena mudzakkar. Maksudnya ini yang mana nih? Yang salasah. Iya, kenapa pakai as-salasah? Kok enggak pakai as-salasah? Karena? Muannas semua bejajar. Makanya saya tanya, kenapa pakai as-salasah kok enggak pakai as-salas? Iya, kalau misalnya yang dihitung mujakkar itu pakai muannasnya. Hah? Sebagian ini muannas sudah salasah. Sifat bagi benar. Tapi kenapa kok pakai as-salasah kok enggak pakai as-salas? Enggak salas muannas. Karena al-abyad muannas. Oh, bukan. Dalam permasalahan bilangan kan punya ketentuan sendiri tuh. Iya, sebagaimana yang sudah pernah kita kabarkan. Kalau bilangannya itu kalau yang dihitung itu mudzakkar, maka bilangannya muannas. Kalau misalkan yang dihitung muannas, maka bilangannya mudzakkar. Kan begitu dia. Jadi ayat ini kan ke jamaknya. Sedangkan yang salah satu yang ikut yang kemufradnya al-atiyah karena ikut ke jamak karena dia jamak sementara salasa ikut ke asli mufradnya. Iya, jadi bilangan bilangan tersebut itu tolak ukurnya adalah mufradnya bukan jamaknya. Jadi tolak ukur kita adalah mufradnya. Sekalipun di jamaknya terdapat tak marbutah, tapi kalau mufradnya dia mudzakkar, maka kita pakai bilangan lawannya. Ya, begitulah dia. Contohnya seperti syajaratun. Ya, syajaratun. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Iya, muannas. Lalu bentuk jamak dari syajaratun adalah iya, asjarun. Ada enggak ta marbutahnya? Enggak ada. Kemudian kalau kita ingin mengatakan tiga pohon, maka bahasa Arabnya? Iya, salasu. Kita pakai lawannya, bukan salah satu. Sekalipun kita enggak dapati tak marbutoh di asjarnya. Jadi salasu asjarin. Ma'dudnya abyad. Abyad. Iyalah. Kan yang dihitung memang abyad. Baik-baik. Iya, ma'dudnya abyad dan salasa adalah adatnya. Gitu. Gimana? Oh, baik. Antum pernah dengar judul risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kadang-kadang judulnya itu namanya dibalik-balik. Yaitu kadang-kadang al-usulus salasah, kadang-kadang salasatul usul. Ya, begitulah dia kasusnya. Iya. Paham kan? Enggak harus. Iya, enggak harus. Tergantung ya, tergantung kebutuhan. Tadi jawab ini sifat sama sebenarnya jawaban. Oh, sih, emang iya? Iya, cuma memang benar sih. Iya, memang benar, hanya saja terkait bilangan salasah, itu kan kita punya aturan sendiri ya. Kecuali kalau tadi bilangannya bilangan wazan, maksudnya bilangan yang berwazankan fa'il, maka itu lain lagi hukumnya. Ya, kembali ke hukum asal. Tapi kalau bilangannya itu salasah, arba'ah, khamsah, kan gitu. Maka ini punya penggunaan apa namanya? Ketentuan di dalam ketentuan tersendiri dalam penggunaannya. Ya, jadi ada ketentuan tersendiri dalam penggunaannya. Wallahu a'lam. Ya, makanya ada dua ya, ada salasah, ada salasun. Ya, begitu. Jadi ma'dudnya adalah al-abyad. Terkait masalah susunannya ini ya seperti susunan judul risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya. Terkadang judulnya itu kita kenal dengan Al-Usulus Thalatsah, kadang-kadang kita kenal dengan Thalatsatul Usul. Isinya sama. Isinya juga. Jadi tiga usul, usul yang tiga. Jadi isinya sama. Tiga usul, usul yang tiga. Sama isinya. Baik. Nah. Di sini enggak bisa dinasifat. Memang sifat. Jadi ats-tsalatsah adalah na'tun al-abyat man'utun. Cuma kita memang di sini enggak bisa pakai ats-tsalatsu. Alasannya bukan karena dia na'at al-abyat, bukan, tapi karena dia adat bagi al-abyat. Itulah alasannya. Justru nanti kalau seandainya ini al-abyat ini kita ganti dengan kata al-asjar, maka kita harus katakan al-asjaru ats-tsalatsu. Ya harus begitu. Al-Asjar Salasa. Salasatul Abiyati. Ya, enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita mau katakan tashmalu salasatul abiyati al-atiyati, ya silakan. Begitu. Salasa wajibannya dulu Ustaz ya. Apanya? Wajibannya menaat sama adat. Nah, dia memang maksudnya bukan wazifah kalau adat itu. Adat itu memang makna kalimahnya. Jadi jenis kalimahnya jenis adat. Sama seperti wazifahnya naat. Bukan wazifah, adat bukan wazifah ya. Nah, itu faedahnya ataupun fungsi kalimahnya. Jadi kalau susunan ini tashmilu kan fi'il. Ini tashmilu atau tashmalu? Tashmalu kan? Iya, syamila yashmalu kan, bukan fa'ila yafilu kan? Ini fa'ila yafalu nih kan? Nah, tashmilu ya. Oh, berarti saya yang salah kalau tashmilu. Coba periksa dulu. Saya tadi baca tashmalu soalnya. Yashmalu. Yafalu berarti kan? Iya, jadi fa'il. Salasa, iya, iya, fa'ilnya salasa, begitulah dia. Shamila yashmalu. Shamila yashmalu kan, berarti beneran saya kan? Baik, tashmalul abiyat ya. Jadi kalau misalkan dibalik, berarti tashmalu salasatul abiyati ya berat. Maka salasalah yang menjadi fa'il dari tashmal. Sementara kalau apa namanya, kalau tashmalul abiyatus salasatu ya al-abiyatlah yang menjadi fa'il. Wallahu'alam. Nah, jadi kata beliau, tiga bait berikut ini itu mencakup permisalan-permisalan bagi wazan-wazan jamak kasrah yang totalnya itu ada 17, dengan catatan tidak termasuk di dalam bait ini ataupun di dalam hitungan 17 tadi itu sirah muntahal jumu. Sementara sirah muntahal jumu ada berapa kemarin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi wazan sirah muntahal jumu itu ada 7. Jadi berarti 17 tambah 7 24. Iya, itulah dia. Ya, jadi demikian ya. Jadi totalnya itu ada 17, ada 17 wazan. Ya. Jadi totalnya ada 17 wazan dengan catatan tidak terdapat di dalamnya sirah muntahal jumu. Tidak termasuk di dalamnya wazan-wazan sirah muntahal jumu. Yang wazan sirah muntahal jumu totalnya ada 7. Nah, kalau dimasukkan berarti ya 17 tambah 7. Begitulah dia. Apa bait tersebut? Ya, inilah dia baitnya. Fis sufunis shuhbi. Bukan shuhbi ya. Ya benar, shuhbi ya. Ya, shuhbi. Nah, ini bukan master, ini jamaah semua ikhwah. Tadi kan tadi dikatakan bahwa bait-bait berikut, makanya ini kita ampun nyari-nyari kamus ini. Ya, karena ini kan bentuk jamak. Antum mau cari ke kamusan berarti harus balikkan ke mufradnya. Lah kalau enggak hafal gimana tuh membalikkan ke mufradnya? Ampun nyarinya nih. Jadi ini semua jamak ini ya. Semua ini jamak karena kan tadi dikatakan 3 bait berikut ini itu mencakup permisalan-permisalan bagi wazan-wazan jamak kasrah yang totalnya ada 17. Kan begitu. Dengan catatan tidak terdapat di dalamnya wazan-wazan shighah muntahal jumu' yang 7. Nah, baitnya adalah fisufunis syuhbil bughati suwaru mardal qulubi wal baharu ibaru. Suwaru mardal qulubi wal bahari. Iya. Hah? Wal awal bihar ya, wal bihar. Suwaru mardal qulubi wal bihari ibaru. Ghilmanuhum lil asqiya'i amala. Qutta'u ghubbana li ajlil fiyalah wal uqala'u syurradun ya, wal uqala'u syurradun wa muntaha jumu'ihim fis sab'i wal ashrin taha. Saya enggak tahu artinya ini ya, karena saya enggak tahu mufradatnya. Enggak tahu saya mufradatnya. Sufun jamak dari safina, berarti kapal-kapal kan gitu ya. Syuhub ini berwarna kelabu, berarti kapal-kapal yang berwarna kelabu, berarti ini warna ya, berarti asyuhub ini warna, kayak misalkan merah lah atau apalah kan ya. Jadi kapal-kapal yang berwarna abu-abu pada kapal yang... Al-Bughah ini jamak dari Bakin ha? Bukut memberontak kan pada laut. Masa kapalnya memberontak? Ya kalau pembajak laut itu kan orangnya yang disebut bajak. Ini kan sifat bagi as-sufun ini. Iya. Fis sufunis syuhubil bughati. Iya. Suwaru mardal qulubi wal bihari. Enggak, ini wawnya kayaknya bukan waw. Ini mencari, Ustaz. Yang mencari. Ini wal biharu nih, wal biharu ibaru. Ya, jadi suwaru mardal qulubi wal biharu ibaru. Suar apa? Gimana? Suar apa nih? Suar jamak dari surah. Ya, kalau suar gambar kan? Bentuk ataupun gambar kan? Ini bughah cari dia. Al-bughah apa? Mencari-cari. Mencari-cari. Ya. Itu berasal dari kata apa? Jamak. Oh, jamak dari al-baghi, yang mencari ya. Jadi, oh berarti kapal abu-abu mencari gambar kapal pencari, berarti ini maksudnya kapal penangkap ikan barangkali ya. Ya, kapal nelayan ya. Jadi al-bughah al-baghi yang mencari, berarti kan kapal-kapal yang mencari gambar. Nah, bukan, suar ini kan mubtadanya. Oh. Ini kan fis-sufuni syuhbil bughah. Ini kan khabar. Suwaru mardal qurubi itu mubtadanya. Cuma kan dibalik ini. Berarti di dalam kapal-kapal ya, di dalam kapal-kapal yang berwarna kelabu yang yang apa namanya ataupun al-bughahnya kita dulukan ya, di dalam kapal-kapal penangkap ikan gitu ya. Ya, kita anggaplah al-bughah ini penangkap ikan ya, karena ini nggak pasti soalnya al-bughah merupakan bentuk jamak dari al-baghi yang bahasa Indonesianya yang mencari, berarti di dalam kapal-kapal penangkap ya, di dalam kapal-kapal penangkap yang berwarna kelabu terdapat wajah-wajah orang-orang yang sakit hatinya. Terdapat wajah-wajah orang-orang yang sakit hatinya. Oh, mungkin karena enggak dapat ikan kali. Kusut. Iya, kusut mukanya gitu ya. Wal biharu ibar, apa ibar? Sementara laut, oh iya, ibrah ya. Jamak dari ibrah ya. Wal biharu ibar. Sementara laut menjadi pelajaran gitu. Gimana dia ya? Wal biharu ibar. Sementara laut ya, laut-laut menjadi ibrah. Sementara laut-laut menjadi gimana nih Bang Sub? Coba carikan mana yang pas ini. Sementara laut-laut menjadi ibrah. Iya ya, apa ini ya? Hah? Berlalu ini, Ustaz. Hah? Firman itu kan hati yang sakit. Belum, ini dulu. Oh, wal biharu ibar dulu. Wal biharu ibar. Ibar ini apa nih? Ini, Ustaz. Hah? Bisa berlalu atau hilang kehormatan. Ibrah. Ibarul. Bukan, dia ini kan bentuk jamak, Mas. Jangan anta cari yang bentuk mufradnya. Biasanya ada tanda jimnya itu biasanya. ada tanda jimnya? Nah, kalau enggak ada berarti bukan bentuk jamaknya. Enggak tasdid. Ibarat enggak tasdid. Apa, Pak? Oh, wal biha. Sementara ibar ini bentuk jamak dari Mas Pak. Ibar ini bentuk jamak dari apa? Bisa jadi ibrah ya? Coba pastiin dulu apakah memang iya ibar ini bentuk jamak dari ibrah. Kalau bentuk jamak dari ibrah maknanya kok lucu ya. Dan laut-laut itu, sementara laut-laut itu adalah pelajaran-pelajaran. Kok bisa pelajaran ya? Masih nyambung ya. Sementara laut-laut itu menyeberangi. Laut maksudnya menyeberangi lautnya. Diseberangi lah lautnya. Baru yang ribu. Atau sementara laut surut gitu ya. Cuma Ustaz, peringatan Ustaz. Sementara laut memperingatkan. Jamaknya itu. Oh iya, memang jamak dari Al-Ibroh ya. Ini ya tauladan, peringatan tauladan pelajaran. Sementara laut memperingatkan, apa peringatan? Sementara kepala pun memperingatkan. Iya ya, kejadian heran. Kayak pakai. Wah, bingung nih maksud dari Ibroh ini. Kok bisa dibilang kok tiba-tiba sementara laut Ibroh ya? Kan di dalam kapal tersebut, ya di dalam kapal tersebut terdapat wajah-wajah ataupun bentuk-bentuk orang yang sakit hatinya sementara laut. Maksudnya dari laut itu banyak mendapat pelajaran. Bisa jadi ya. Apa maksudnya ya? Arahnya kemana nggak paham gue. Takwil nih. Atau kita lewatkan aja lah nih wal biharu aibar ini. Kemudian ghilmanuhum lil ashqiya. Apa nih bahasanya? Apanya? Bahasa Indonesianya? Hah? Para pemuda. Oh iya, gulam ya. Oh iya ya. Gulam. Iya, ghilmanuhum para pemuda lil ashqiya. Malam sengsara. Sengsara ya? Amalnya. Amalahu akalnya. Enggak, amalah ini bentuk jamak ini. Iya, dari amil. Jadi ghilmanuhum sementara ghilmanuhum pemuda-pemuda mereka, ya pemuda-pemuda mereka bekerja untuk lil ashqiya, untuk orang-orang yang sakit. Ya, untuk orang-orang yang sakitnya ataupun untuk orang-orang yang sengsaranya gitu ya. Ghilmanuhum amala, ya ghilmanuhum amala lil ashqiya. Kemudian pemuda-pemuda mereka, ya tafadhal, pemuda-pemuda mereka adalah amil, pemuda-pemuda mereka adalah pekerja, ya kan amalah itu jamak dari amil ya, seperti di kasus di atas tadi. Lil ashqiya, untuk orang-orang yang sengsara gitu ya. Qutta'u qutbana, qutta' apa lagi nih? Penyamun. Penyamun. Oh iya ya, oh iya penyamun ya. Qutta'u qutbana, qutban. Batas tongkat, tidak tahu. Batas tongkat kalau masalah. Tongkat-tongkat gitu. Fialah jamak dari jamak apa? Gemuk. Jamak dari apa itu? Itu saya dapat gemuk. Oh. Itu lah tapi enggak tahu apa hubungan. Tadi mana, yang ya tong. Ghilmanhum lil ashqiya amala itu dapat situ. Batang. Ini kutban kan jamak dari itu kodi, potongan potongan dahan potongan dahan berarti kutta'i kutbana berarti para pemotong dahan. Iya. Para pemotong dahan di ajlil fiyali fiyalah fiyalah dari fiyalah apa ya? Fiyalah belum dapat ya? supaya gemuk, Ustaz. Supaya gemuk ya? Iya, enggak tahu nih gemuk dia. Supaya gemuk Gajang, ya. Mufradnya Al-Failu, Al-Failu. Gajang bisa. Al-Failu. Al-Failu. Al-Failu. Oh, ini jamak dari gajah. Tuh. Afialu. Wafi. Jadi berarti Qutta ini kayaknya khabar kedua ya bagi Ghilman ya. Jadi Ghilmanuhum amalah Qutta uqudbana. Bukan kamu Ustaz. Hah? Al-Failu. Oh ya, wafialah juga ya. Gajah. Filah atau wafialah itu? Itu filah atau fialah? Harokatnya tepat dulu, filah natun. Iya, ini enggak ada harokatnya soalnya. Ini ya, ada harokatnya. Ya, ada harokatnya. Gemuk. Hah? Ada harokatnya. Iya, ada harokatnya. Fialah tuh. Ya, gemuk lah. Jadi karena gemuk. Jadi anak-anak mereka, pemuda-pemuda mereka bekerja untuk orang-orang yang sengsara, lagi memotong dahan-dahan, lagi memotong dahan-dahan karena kegemukan, karena gemuk. Hah? Tapi kenapa harus ada kurban? Kenapa harus ada kurban kalau memang penyamun? Kan kurban tadi kan dahan. Berarti ya ini potongan dahan. Tongkat juga. Iya. Kurban itu yang tongkat. Iya, dahan kan? Ya, ya, berarti kan, berarti kan memotong dahan-dahan, kan gitu. Jadi kan berarti pemotong dahan-dahan. Jadi gulmanuhum, pemuda-pemuda mereka, oh, iya. Ya kan gitu. Pemuda-pemuda mereka adalah para pekerja lagi pemotong dahan, kan gitu jadinya. Nah kan kalau penyamun biasanya pun penyamun itu biasanya dinisbah apa didoakan kepada syari biasanya. Qati'u syari itu yang biasanya bermakna penyamun. Ini kan dinisbahkan ke kutban, berarti ya ini makna asli lah, pemotong kan gitu. Nah cuma dia memotong dahan karena gemuk, itu maksudnya apa ya? Oh, iya gimana? Insyaallah. Ah. Iya. Enggak. Ha? Bekerja. Iya. Memotong dahan. Heeh. Sengsara, dikarenakan karena mereka gemuk gitu. Oh, bisa jadilah. Karena diajeli bisa sebab. Enggak, karena sebab. Ajel itu sebab. Sebab kegemukan gitu ya. Bisa jadi juga ya. Iya kan begini. Rilmanuhu. Sengsara kenapa gemuk? Masa sengsara gemuk kan? Ya karena gemuk jadi enggak bisa kerja. Jadi mereka yang kerja. Mereka yang motong indahan, mereka yang jadi ini aku ortodoksis nih, Bang. Kerjanya orang sengsara karena gemuk. Gimana? Enggak gini. Itu kan jadi ini, jadi apa? Jadi pegangan mereka karena enggak gini. Ini ceritanya nih bukan sekedar gemuk, Ustaz. Ini kayak over gemuk ini. Oh iya betul. Saya kayak nyambung lah kata Mas Gulam itu. Iya. Karena kegemukan jadi mereka butuh tongkat ya. Iya. Kayak maksudnya itu masih lebih masih ada solusi gitu loh. Kalau misalkan nggak kayak Mas Gulam, terus solusinya apa coba? Nggak emang pemuda ini membuatkan tugas gemuk tadi. Pemuda-pemuda gemuk, mereka bekerja untuk orang sengsara. Bukan. Ini kayaknya Lil Ashqiyah ya. Bukan pemuda itu yang bukan pemuda itu yang sengsara. Jadi pemuda-pemuda mereka, ya kan gitu. Pemuda-pemuda mereka itu sebagai pekerja, lagi sebagai pemotong dahan ataupun pemotong tongkat untuk orang-orang yang sengsara karena kegemukan. Kalau saya malah cocok lah kayaknya. Gimana kira-kira Eva? Saya kayaknya nyambung itu. Iya soalnya nggak dapat lagi. Saya yakin yang itulah insyaallah. Tinggal wal biharu ibar ini yang belum dapat ya. Ya untuk yang bait kedua. Saya milih Mas Gulam. Model kayak gitu nanti yang pertama bisa jadi acak-acak juga Ustaz. Sistem ngapain? Ya silakan itu. Coba tes. Iya, coba tes aja kan gitu. Kayak kedua polanya. Gimana Pak Saif? Untuk bait yang kedua tadi, benar pemahaman Mas. Cocok kan? Kan begini, ghilmanuhum pemuda-pemuda mereka adalah para pekerja lagi memotong ataupun mencarikan tongkat ataupun membuatkan tongkat untuk orang-orang yang sengsara ataupun orang yang sakit dari mereka karena kegemukan. Kan kayaknya pas sekali. Ya iya. Ya, jadi sakitnya mereka karena gemuk. Jadi sengsaranya mereka itu karena gemuk. Iya. Diajeli. Iya. Pas sekali, masya Allah. Masya Allah, mantap. Bukan, bukan pemudanya, al-asqiyanya. Jadi li'ajlil fialah itu mutalik bagi al-asqiya, begitu. Urutannya ini gini kan, jadi jam ini. Namanya apa? Syair. Beginilah ya kan. Dia biar kofiahnya pas. Ya tinggal wal bihar ibar ya, nanti kita cari wal uqala usyurradun. Syurrad apa? Enggak dapat ya? Bismillah. Wal uqala usyurradun. Dan orang-orang yang inteleknya ataupun orang-orang yang berakalnya, ya. Lari atau loncat aja. Nggak tahu syurrat ini. Jamak dari apa ini? Kalau misalkan kita tahu mufradnya agak mudah nyarinya. Tapi kalau nggak tahu mufradnya terpaksa scroll terus ya. Iya, scroll terus ini. Syurradun. Ada yang jumpa? Surat. Yang ada syarat. Kalau syarat jamak dari syarit. Kalau syarat ini. Kalau ngelihat contoh-contohnya, syurradun ini contohnya seperti ruka sama sujjad. Ini jamak dari apa nih sujjad ini ya? Ruka jamak dari ruku. Oh iya, jamak ruku, ruka ya. Coba tes ya. Hah? Barat pakai O. Syarat to, syarat to. Membeluk, membeluk, kabur. Kabur. Makan diri. Apa lainnya? Sujud ini ya. Sarbu, saroda. Sayangnya dia pun nggak nuliskan ininya ya, nggak ngasih tahu bentuk mufradnya ke kita ya. Iya. Awak bukan orang Arab kan? Aduh, apa lah bentuk mufradnya? Itu ada contoh-contohnya, ya, yang sewazan dengan syurrat ada ruka, ada sujjad, ada rubba, ada kusor. Cuma satu pun misalnya nggak ada yang tahu juga itu mufradnya apa, ruka mufradnya apa, sujud mufradnya apa, rubba mufradnya apa, qasar juga mufradnya apa. Dilihat kita lihat qasirun nggak itu jamaknya. Jamak dari qasirun bukan qasar. Jamak dari qasrun. Enggak ada qasrun. Enggak ada jamaknya, Bukan. Itu syarrada, Mas, itu fiil. Syarrada. Qasrun ya, Pak ya? Qasrun. Al-qasru jamaknya kusur. Bukan kusur. Jamaknya kusur. Asrif. Gak ada apa ini kuasa ya. Kita skip aja. Wal uqala syurradun. Jadi orang-orang yang berakalnya, orang-orang yang pinternya syurrad ya. Gak ada tahu nih ya. Apa? Muntaha. Enggak, itu muntaha akhir. Ya, jadi wa muntaha jumu'ihim fi sab'i wal ashri intaha. Jadi akhir pertemuan mereka, akhir perkumpulan mereka. Wa muntaha jumu'ihim intaha, akhir perkumpulan mereka ataupun pertemuan mereka itu selama 17. Cuma di sini enggak diterangkan juga 17 apa ya? Apakah 17 tahun atau 17 bulan ya? Wallahu a'lam. Yang jelasnya dikatakan wa muntaha jumu'ihim fi sab'i wal ishrin taha. Tapi kita tahu ya bahwa arah makna as-sab'a wal ashar ini maksudnya adalah jumlah wazannya ada 17 ya. Cuma kalau kita menyambungkannya ke alur cerita ya, maksudnya akhir pertemuan mereka ataupun akhir jumuknya mereka, berkumpulnya mereka ya, atau mungkin selama mereka berlayar ini, itu selama 17. Cuma di sini enggak disebutin juga 17 apa ya, apakah 17 tahun atau 17 bulan, wallahu a'lam. Ya kira-kira itulah maknanya. Awal hadis nyambung semua ceritanya. Nyambung. Cuma kitanya aja yang mufradatnya enggak kena. Ya, kita yang kurang mufradat. Nyambung. Jadi ini, jadi syair bait ini dia ini sebuah cerita sekaligus di dalamnya terkandung isyarat bahwa ini merupakan wazan-wazan jamak kusrah, jamak kasrah yang terdapat di dalam bahasa Arab. Himpunan wazan-wazan jamak kasrah yang terdapat di dalam bahasa Arab. Jadi hebatnya beliau ini. Hebatnya yang bikin syair ini ataupun bait ini. Jadi bait ini sebuah cerita sekaligus setiap kalimatnya merupakan amsilah li auzani jam'il kasrah. Begitulah dia. Jamak yang 3 sampai 10 apa sih? Hah? Jamak yang qila pada. Maksudnya gimana? Jamak yang qila antara 3 sampai 10. Jamak qila contohnya seperti anfus, berwazankan aful. Ada disebutkan mualif kemarin ya, jamak-jamak qila itu apa saja? Ya, aful, afal, afilah sama fi'lah. Ya, itulah jamak-jamak qillah. Ya, wazan daripada jamak qillah. Ya. Enggak juga demikian. Kemarin sudah ada catatan dari beliau, qada yastaghna bi ba'dhi abniyatil qillati an ba'dhi abniyatil kasrah. Ya. Jadi enggak tentu juga. Karena beliau katakan qada yustaghna, ada kalanya ataupun terkadang sebahagian bina-bina qillah itu tidak butuh ya, terhadap bina kasrah, yang artinya bisa kita menggunakan bina qillah untuk yang lebih ataupun di atas 10. Wallahu alam. Demikian. Yaitu catatannya ada di malhudhah, itu ungkapan itu. Malhudhah yang pertama. Demikian Bang Budi. Ya wallahu alam bisawab. Oh ya, ini wa fi mayali taifatun min jumu'il kasrati. Wa fi mayali taifatun. Kok taifatun? Nah. Taifatan ya? Sebagai apa? Hah? Mereka menghabiskan waktu di laut itu. Iya, jadi akhir ya, akhir cerita. Akhir berkumpulnya mereka. Ya akhir mungkin ya akhir pelayaran lah mungkin. Ya demikian. Akhir pelayaran mereka ataupun lamanya mereka berlayar itu selama 17 ya. Cuma enggak disebutin juga 17 apa ya. Nah, demikian. Dan memang sudah saya cari juga, enggak nemu bahasa Indonesianya di terjemahan mulakhos juga enggak diterjemahin. Kemudian ada juga di beberapa blog yang mereka juga enggak nerjemahin, Pak. Baitnya enggak nerjemahin ya. Enggak ada yang nerjemahin pokoknya. Ya. Saya belum nemu ada yang nerjemahin ya. Jadi rata-ratanya ya udah, pokoknya dicontohkan aja as-sufun ya, contoh-contohnya ini ya kan gitu. Yang semisal dengan sufun, yang semisal dengan syuhub, yang semisal dengan bughah dan yang lainnya. Ya seperti penulis di sinilah. Jadi yang semisal dengan sufun ada kutub, ada umud, ada mudun. Yang semisal dengan syuhub ada sufar, ada uraj, ada bukmun, ada khudrun dan yang lainnya. Yang semisal dengan buqa ada qudah, ada guzah, ada ru'ah dan yang lainnya. Begitulah dia. Jadi intinya totalnya ada 17 gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berdua ya.